Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa kharul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, pagi ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Qawaidul Imla, kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab. Dan pada pelajaran kita yang telah lalu, kita baru saja menyelesaikan bab ke-6. Pagi ini kita memasuki bab ke-7, 6, yaitu lam syamsia dan lam qomaria. 6. Barakallahu fikum. Dan sebelum masuk ke bab tersebut, ada pertanyaan dari bimbel akhwat. Nah, yang pertanyaan tersebut dari grup bimbel disampaikan lewat istri. Nah, disampaikan ke kami. Nah, berkata sang penanya, nah, setelah mengucapkan bismillah, salam dan menanyakan kabar, penanya berkata, afwan ustazah, ana izin bertanya mengenai pelajaran imla bab menghapus alif pada sebagian isim isyarat atau ha tanbi. Nah, kemudian menanyakan tentang kalau hatihi, apakah ini juga termasuk isim isyarat yang berawalan ta dan diawali ha tanbi sehingga alifnya tidak dihapus. Nah, barakallahu fikum. Nah, jawabannya, nah, benar, hatihi adalah isim isyarat yang diawali oleh hak tanbi sehingga alifnya di situ tidak dihapus. 6. Dan berkaitan dengan pelajaran penghapusan huruf alif, 6. Coba lihat halaman 72. 6. Di halaman 72 yang bagian J, yang poin J ya, disebutkan penghapusan alif dari hak tanbi pada isim isyarat kata tunjuk yang tidak diawali dengan ta atau ha. Nah, penghapusannya pada apa? Isim isyarat yang tidak diawali penghapusan hak tanbi ketika hak tanbi tersebut masuk pada isim isyarat yang tidak diawali dengan ta atau ha. Nah, seperti isim isyarat berupa dha, dihi, ulai. Nah, ketika kemasukan hak tanbi, 6, maka alif pada hak tanbi dibuang menjadi hadha, hadihi, haulai, hakada. 6. Penulisan hak tanpa alif, penulisan haknya tanpa alif. Kenapa? Karena hak tanbinya masuk pada isim isyarat yang berawalan bukan dengan ta atau ha. Berbeda halnya dengan isim isyarat yang berawalan ta, seperti tani. 6. Seperti tani ya, atau seperti apa itu? Tihi. Nah, pernah kita bahas tentang pelajaran isim isyarat di kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Nah, buka halaman 89 yang memiliki kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif, buka halaman 89 yang bagian B disebutkan untuk menunjuk kepada mufroda tunggal mu'annath, mu'annatha, yaitu di, dihi, di pertama di dengan ya sukun, lalu dihi dengan ha dan ya sukun, lalu dihi dengan ha tanpa ya, lalu datu, lalu ti. Nah, di sini yang mulai taknya ti dengan ya sukun, lalu tihi dengan ya sukun ditambah ha, lalu tihi dengan ha kasrah tanpa ya sukun, lalu ta. Nah, yang tihi, yang ta, kalau kemasukan ha tanbi, maka alif pada ha tanbi enggak dibuang, termasuk juga pada yang musananya tani, taini, ha taini, ha tani, hati, hatihi, yang mufradnya hati, hatihi. Nah, barakalafikum. Nah, berarti jawabannya benar apa yang ditanyakan, bahwa alif pada hak tanbi tidak dibuang karena bertemu dengan isim isyarat yang isim isyarat tersebut bukan berawalan, yang tidak diawali dengan ha atau ta. Nah, apa tadi, dari hak tanbi pada isim isyarat kata tunjuk yang tidak diawali dengan hak, yang tidak diawali dengan hak atau tak. Kalau diawali dengan hak atau tak, maka alifnya ditetapkan. Nah, juga ada tanbi yang lain ketika itu apa, isim isyarat juga alifnya dihapus ketika masuk pada domir yang domir tersebut diawali dengan hamzah, seperti ha anadha, ha antum, dan yang semisalnya. Naam. Barakallahu fikum. Naam, sekarang kita masuk ke pelajaran. Dibantu dibaca dari yang hadir. Bab 7 sekarang. Naam, silakan dibaca. Bismillah. Bab 7. Lam syamsiyah dan lam qomariyah. A. Pengertian lam syamsiyah dan lam qomariyah. 1. Lam syamsiyah. Lam syamsiyah adalah lam ma'rifat yang dibaca idgham kepada huruf setelahnya, yaitu lam tidak terbaca, bahkan yang dibaca adalah huruf setelah lam yang diberi tasydid karena idghamnya lam ini. Meskipun demikian, lam ini tetap ditulis. Contoh lam syamsiyah yaitu lam pada kata asy-syamsu dibaca asy-syamsu. Lam tidak tidak dibaca, bahkan yang dibaca adalah huruf syin, huruf setelah lam. 6. Hasab. Barakallahu fikum. Pengertian lam syamsiyah dan lam qomariyah. Lam syamsiyah itu lam ma'rifat, al tak ma'rifat. 6. Atau juga al jinsiyah. 6. Barakallahu fikum. Artinya apa? Al ini masuk pada kata yang memberikan ta'rif, yang memberikan arti ma'rifatnya kata tertentu. Atau bisa juga kata tersebut tidak menjadi ma'rifat. Seperti kalau alnya berupa al jinsiyah. 6. Al insanu. Seperti innal insana lafi khusrin, yang pernah kita bahas pada pembahasan sebelumnya ya. 6. Barakallahu fikum. 6. Kalau al-ma'rifat seperti kitabun, masukkan al menjadi al-kitabu. Qalamun, al-qalamu. Rajulun, ar-rajulu, misal. 6. Barakallahu fikum. Al di sini 6 disebut lam syamsiyah atau lam qomariyah yang lamnya maksudnya bisa disebut lam syamsiah atau lam qamariah ketika apa? Ketika nanti huruf setelah lam berupa huruf syamsiah, maka disebut lam syamsiah. Atau lamnya disebut lam qamariah kalau huruf setelah lam berupa huruf qamariah, maka disebut lam qamariah. Yang nanti akan disebutkan, akan disebutkan apa saja huruf syamsiah dan apa saja huruf huruf qamariah. Nah, syahidnya lam syamsiah. Kalau lam ini kita lepas dari kata yang kemasukan lam seperti alkitab, kita ambil lamnya, kita ambil alnya, maka dia itu adalah al ta'rif. Nah, contohnya pada kata asyams, nah, atau pada kata atsaub, atau pada kata adzhab, atau pada kata arrojul. Nah, dan yang semisalnya yang nanti akan disebutkan pada bacaan berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, dalam bahasa Arab lam ini sering diartikan dengan hiyal lamul lati tuktabu wala tulfat. Lam ini adalah lam yang ditulis namun tidak dibaca. Gitu ya. Hiyal lati tuktabu wala tulfat asna al qira'ah. Lam yang ditulis namun tidak dibaca pada waktu membaca di tengah kata, maksudnya pada bacaan di tengah antar kata atau di tengah-tengah bacaan. Nah, wa ya'til harful ladzi yaliha musyaddadan, dan huruf setelah lam ini bertasydid. Nah, karena lam yang enggak dibaca, maka huruf setelahnya ditasydid, yaitu apa? Menunjukkan lam tersebut idgham, lebur kepada huruf setelahnya. Atau huruf setelahnya mudha'afa, musyaddadan atau mudha'afa. Nah, seperti pada contoh asyams, asyams, kita baca asyams, lamnya tidak kita baca. Andai kan lamnya kita baca, maka bacaannya apa? Al syamsu, gitu kan? Al syamsu. Benar apa salah? Salah secara bacaan yang benar, secara kaidah bacaan yang benar salah. Namun harus membaca dengan membuang lam, kemudian membaca huruf setelah lam, yaitu huruf syamsiah tadi, asyamsu, asyamsu. Nah, jangan dibaca al-samsu. Nah, barakallahu fikum. Dilanjutkan Mas Uda. Disebut dengan nama lam syamsiah karena lam ini menyerupai lam yang ada pada kata asyamsu yang mengalami idgham bacaan lam kepada syin. Nah, disebut lam syamsiah karena menyerupai lam yang ada pada kata asyams. Nah, asyamsu lamnya lam apa? Lam syamsiah. Maka lam yang lain dikatakan dengan lam syamsiah. Jadi asyams ini untuk umul bab, untuk pokok dari bab. Seperti nanti disebut lam qamariyah karena menyerupai lam yang ada pada al-qamar, menjadi pokok bab. Nah, itu sekedar pemberian istilah saja untuk memudahkan memberikan pengertian terhadap lam, sehingga mudah untuk diingat. Lam ini yang tidak dibaca disebut lam syamsiah, yang dibaca disebut lam qamariyah. Sekedar istilah. Nah, lanjutan. Lam syamsiah diidghamkan kepada huruf-huruf berikut ini. Disebut juga huruf-huruf syamsiah yang berjumlah 14 huruf, yaitu ta, sa, sad, ra, ta, bad, zal, nun, dal, sin, zo, zai, shin, dan lam. Nam, ahsantum, barakallahu fikum. Lam syamsiah diidghamkan nam kepada huruf-huruf berikut ini, yang huruf-huruf tersebut disebut huruf syamsiah. Yang pertama atta, yang kedua atha, yang ketiga asod, yang ke empat ar-ra, yang kelima at-ta'u, yang keenam ad-dhadu, yang ketujuh ad-dhalu, yang ke delapan an-nunu, yang ke sembilan dal, yang ke sepuluh as-sinu, yang ke sebelas ad-dha'u, lalu az-zayu, lalu as-shinu, lalu al-lamu, jumlahnya 14. Nah, seperti huruf lam qamariyah juga 14. 14 tambah 14 berapa? 28. Berapa jumlah huruf ja'iyah yang sahih? Ada 29. Huruf ja'iyah ada 29. Nah, di sini sudah ada 28. 14 untuk huruf-huruf syamsiah, 14 berikutnya untuk huruf-huruf qomariyah. Tersisa satu huruf, apa itu? Alif. Nah, alif enggak masuk pada huruf-huruf yang disebutkan. Nah, kenapa? Karena keadaan alif yang selalu sukun dan harokat sebelumnya adalah fathah yang dia itu sebagai huruf mad. Nah, barakallahu fikum. Dilanjutkan. Huruf-huruf di atas terkumpul pada awal kata-kata dalam syair berikut ini. Tiba thumma sirroh man tafus difda ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Perbuat baiklah, kemudian sambung silaturahim, maka engkau beruntung. Bertamulah kepada orang yang memiliki banyak nikmat kebaikan. Tinggalkanlah berprasangka buruk, kunjungilah orang yang mulia karena kemuliaannya. Nah, huruf-huruf tersebut dikumpulkan dalam syair. Tib, yaitu to'nya. Kemudian fuma, fa'nya. Sil, so', sod-nya. Dan seterusnya dari kata-kata yang di awal tersebut semuanya huruf-huruf syamsiyah. Nah, sekarang masuk ke lam qomariyah. Dilanjutkan bacaan. 2. Lam qomariyah. Lam qomariyah yaitu lam ma'rifat yang terbaca jelas ketika bersambung dengan kata-kata, yaitu tidak terjadi idgham kepada huruf setelahnya. Contohnya lam pada kata al-qamaru dibaca al-qamaru. Naam, barakallahu fikum. Dalam bahasa Arab disebutkan hiya lam allati tuktabu wa la tulfat, lam yang ditulis namun tidak dibaca. Awal tulf afan wa tulfat dan dibaca. Nah, al-lamu allati tuktabu wa tulfat, lam yang ditulis dan dibaca. Yang lam yang ditulis dan dibaca. Nah, fi athna'il qira'ah, pada waktu di tengah-tengah bacaan kata atau antar kata. Nah, wa takunu harakatul lam as-sukun, dan harokat lamnya apa? Sukun. Nah, selalu sukun ya, daiman selalu sukun. Wa yakunul harful ladzi ba'daha ghairu musaddada, dan huruf setelahnya tidak bertasdid. Nah, huruf setelahnya tidak bertasdid. Nah, kemudian contohnya lam pada kata al-qamar. Al-qamaru dibaca al-qamar, yaitu lamnya dibaca dengan jelas al-qamar. Nah, bukan dibaca ak-qamar. Ya, kalau tadi asy-syamsu dibaca apa? Asy-syamsu gitu kan? Enggak boleh dibaca al-syamsu. Kalau yang al-qamar kita baca al-qamar, tidak boleh dibaca ak-qamar. Nah, karena lam qomariyah ini harus dibaca lam. Tidak terjadi idgham padanya al-qamar. Barakallahu fikum. Lanjutan. Disebut dengan nama lam qomariyah karena lam ini menyerupai lam yang ada pada kata al-qamaru. Lam qomariyah dibaca jelas ketika bersambung dengan huruf-huruf di bawah. Disebut juga huruf-huruf qomariyah. Huruf di bawah ini diperbaiki, huruf-huruf di bawah ini. Lam qomariyah dibaca jelas ketika bersambung dengan huruf-huruf di bawah ini. Disebut juga huruf-huruf qomariyah yang berjumlah 14 huruf, yaitu hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Huruf-huruf di atas terangkum dalam ucapan ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Carilah perkara-perkara wajib dalam hajimu dan takutlah akibatnya, atau takutlah dari tidak diterima karena perkataan keji, perbuat kotor, dan perdebatan yang dilakukan di waktu haji. 6. Aksantum. Barakallahu fikum. Ada 14 huruf. Seperti pada huruf-huruf lam syamsiah juga 14 seperti yang telah dijelaskan di awal tadi. Nah, dilanjutkan. Catatan. Hamzah pada alif lam ma'rifat adalah hamzah wasal. Dibaca hamzah pada al al ma'rifat. Hamzah pada al ma'rifat adalah hamzah wasal yang dibaca di awal kata dan hilang atau tidak dibaca di pertengahan antar kata. 6. Hamzah wasal ya. Di awal kata kita baca, contohnya pada kata kitabun kita masukkan al menjadi apa? Alkitabu. 6. Atau rojulun kita masukkan al menjadi arrojulu. Nah, di situ hamzahnya dibaca dengan jelas. Berbeda halnya kalau hamzah tersebut terletak di tengah antar kata, maka hamzahnya tidak dibaca. Contoh apa tadi? Alkitabu, kita masukkan kata sebelum alkitab, katakan wawu. Contohnya wawu, maka kita baca walkitab. Yang tadinya alkitab menjadi walkitab, hamzah tidak dibaca. Atau arrojulu, kita masukkan wawu, warrojulu. 6. Barakalafikum. Ya, baca lagi. Sebagian ulama mensifati syamsiah dan komariah berkaitan dengan lam, yaitu lam syamsiah dan lam komariah. Sebagian ulama lainnya mensifati pada huruf-huruf yang datang setelahnya itu huruf-huruf syamsiah dan huruf-huruf komariah. 6. Barakallahu fikum. Kitab ini kita beri judul dengan apa? Lam syamsiah dan lam komariah, yaitu mensifati pada lamnya. Lamnya kita katakan lam syamsiah dan juga lam komariah. Namun juga huruf-hurufnya 6 disifati dengan nama ini, yaitu huruf-huruf syamsiah dan juga huruf-huruf komariah. 6 artinya itu sebatas istilah untuk memudahkan dalam mengingat apa? Mengingat tentang dibacanya lam atau tidak dibacanya lam. 6 untuk lebih memudahkan kita katakan pada dua-duanya, kita katakan lam syamsiah, lam komariah, dan kita katakan huruf-huruf syamsiah dan juga huruf-huruf komariah. Nah, berkaitan dengan apa istilah ini? Berkaitan dengan membaca, dibaca atau tidaknya lam. Nah, dibaca atau tidaknya lam berkaitan dengan itu. Barakallahu fikum. Yaitu lam al, lam yang ada pada al. Yang al ini bisa al-ma'rifat atau al-jinsiyah. Nah, barakallahu fikum, telah lewat pembahasan tentang al pada kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif ya. Membahas tentang isim-isim yang ma'rifat. Ma'rifat dengan al. Nah, di situ dijelaskan tentang macam-macam al. Ada al ma'rifat ahdiyah terbagi tiga, ahdiyah dihni, ahdiyah tikri, dan ahdiyah huturi. Kemudian ada al jinsiyah. Al jinsiyah terbagi tiga juga. Ada al jinsiyah istiqroqiyah, ada jinsiyah istiqroqil afrod. Nah, dan seterusnya dari pembahasan yang telah dibahas di kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Nah, dilanjutkan catatan laki yang ketiga. Al dihapus pada kata yang dimulai dengan lam ketika masuk padanya huruf lam, seperti labanun. Al ditambah al-laban, kita baca al-labanu. Iya, syahidnya di situ. Al hilang, keseluruhan hilang. 6. Labanun kemasukan al menjadi al-labanu. Nah, dibaca penjelasannya. Ketika lam yang berupa huruf jar atau lam ibtidak masuk pada kata ma'rifat yang dimulai dengan al, seperti lam ditambah al-labanu menjadi lil-labani, menjadi terkumpul tiga lam sehingga terjadi karohatu tawalil amsal, maka lam ma'rifat yaitu lam syamsiah dihapus, diidghamkan kepada lam asal kata dengan memberikan tanda syiddah atau tasydid di atasnya sehingga menjadi al-labanu. 6. Diperbaiki sehingga menjadi lil-labani. Lil-labani karena pembahasannya apa? Al kemasukan lam ya, al kemasukan lam sehingga al tersebut lam syamsiah tersebut dihapus. Berarti yang benar lil-labani. 6. Lihat papan tulis. 6. Kita jelaskan dengan tulisan Nah, contoh labanun. Contoh lain laibun. Labanun, laibun, apalagi yang berawalan lam? Lugatun. Ya, bisa lugatun atau lahwun. Naam. Ya, ada empat kata yang jadi contohnya. Labanun, laibun, lugatun, lahwun. Nah, ini semuanya nakiro. Isim-isim ini nakiro. Kita jadikan isim ini menjadi ma'rifat. Maka masukkan kepadanya al. Masukkan al. Naam. Boleh kita niatkan al ini la al ma'rifat ahdiyah. Gitu ya. Naam. Labanun menjadi al-labanu. Laibun menjadi al-laibu. Lugatun menjadi al-lugatu. Lahwun menjadi al-lahwu. Naam. Dalam tulisan masih tertulis dua ya, al-labanu, al-la'ibu, al-lughatu, al-lahwu. Lamnya tertulis berapa? Dua kan? Pertama lam samsia, yang kedua lam milik kata. Iya enggak? Ya. Lam samsia tidak ditulis apapun karena terjadi idgham, iya enggak? Yang ditulis adalah huruf samsianya. Huruf apa samsia di sini? Huruf lam ditulis tasdid. Nah, pada lam samsia tidak ditulis apapun. Maksudnya tidak diberi sukun atau tidak diberi harokat gitu. Naam. Seperti kita mengucap asyamsu. Al-labanu. Antum lihat. Al-labanu hamzah wasal. Kita baca fathah. Lalu lam kosong dari harokat. Lalu lam yang pertama kosong dari apapun ya. Lam yang kedua diberi tasdid. Yaitu lam kata. Al-labanu. Demikian juga pada al-la'ibu. Al-la'ibu. Juga pada al-lughatu. Juga pada al-lahwu. Naam. Artinya lam kedua ini semuanya diberi tasdid. Al-labanu, al-la'ibu, al-lughatu, al-lahwu. Naam. Sehingga perbedaannya antara nakiro dan ma'rifat pada apa? Pada lamnya. Lamnya, kalau nakiro lamnya satu, labanun. Kalau ma'rifat lamnya dua, al-labanu. Dan juga ada hamzah wasalnya. Naam. Sekarang kita mau masukkan lam huruf jer. Kita masukkan lam huruf jer. Nah, kita masukkan taruh di depan lam huruf jer. Secara asal tulisannya begini. Lam huruf jer, lalu hamzah wasal, lalu lam syamsiah, lalu lam kata, lalu ba, lalu nun, gitu kan? Al-labanu. Dimasukkan lam menjadi lil-labani. Nah. Lam huruf jer. Sekarang ketika kemasukan lam huruf jer, hamzah wasal kita buang. Kenapa? Karena kalau enggak dibuang akan menyerupai apa? Akan menyerupai la nafia. Ya enggak? Ya. Seperti dalam penjelasan yang telah lalu. Huruf hamzah wasal kita buang. Kenapa? Karena jatuh setelah lam. Baik lam huruf jar ataupun lam itidak ya. Baik lam huruf jar atau lam itidak, hamzah wasal itu kita buang. Sebab kalau enggak dibuang akan menyerupai la nafia nanti. Nanti bisa salah baca menjadi apa? La lilabanin. Ya enggak? Kalau lihat papan tulis bisa dibaca la lilabanin, bukan untuk susu. Bisa salah arti. Salah baca dan salah arti. Sehingga supaya enggak salah baca, tidak menjadikan salah arti juga, hamzah wasal dibuang. Setelah hamzah wasal dibuang, naam, maka terkumpul tiga lam berturut-turut, lam huruf jer, lam syamsia, lalu lam asal kata. Nah, di sini terjadi karohat tawalil amsal, dibenci datang bentuk huruf yang sama dengan berturut-turut, datangnya berturut-turut dibenci. Maka apa yang dilakukan? Dibuang sebisa mungkin huruf-huruf yang bertemu tersebut selagi tidak merusak arti, tidak merusak bacaan juga. Maka dibuang. Apa yang kita buang? Lam syamsia dibuang. Nah, sehingga yang tersisa adalah dua lam. Nah, meskipun berkumpul dua huruf yang sama, yaitu lam pertama dan lam kedua, namun tidak mengapa, sebab kedua-duanya memiliki arti yang tidak, yang kalau dibuang akan merusak arti. Nah, lil labani. Nah, menjadi lil labani. menjadi dua lam. Lam pertama kasroh, lam kedua bertasydid, lam yang kedua bertasydid ya. Kalau lubak lalu nun. Nah, syahidnya kalau untuk perhatikan labanun, nah perhatikan labanun, kemasukan al itu kan al labanu, lalu kemasukan lam huruf jer, apa yang dibuang? Terjadi pembuangan dua huruf, huruf apa saja? Huruf hamzah wasol sama lam samsiyah dibuang semua, iya enggak? Nah itu berarti ada pembuangan dua huruf di situ, yaitu apa? Huruf hamzah wasol dan lam samsiyah semuanya dibuang. Nah, kalau ada harokat kita bisa melihat dari tasdid lillabani. Kalau enggak ada harokat, enggak ada tasdid sama sekali, bisa membingungkan. Lihat tanpa harokat begini tulisannya, apa yang antum baca? Bisa antum baca lilabanin, iya enggak? Nakiro. Bisa juga kita baca lilabani, sama hurufnya, sama kan? Yaitu lam pertama, lam kedua, lalu ba, lalu nun. Kalau nakiro kita baca lilabanin, untuk susu atau bagi susu. Kalau lilabani, untuk susu itu atau susu tersebut. Nah, kalau ada harokatnya, maka kita bisa membedakan antara ma'rifatan nakiro dari lam, lam yang tersisa pada lam kata tersebut ditasdid atau enggak. Kalau lamnya tidak ditasdid berarti isimnya nakiro, lilabanin. Kalau lamnya ditasdid berarti isimnya ma'rifat, lilabani. Kalau isimnya ma'rifat, lilabani, ada huruf yang dibuang, apa itu? Hamzah wasol dan lam samsiyah yang dibuang. Nah, ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada pertanyaan kita lanjutkan ya, halaman 91. Dilanjutkan bacaan. Tatbik qiraah. Tatbik qiraah lam syamsiyah dan lam qamariyah. Yang pertama, at-ta'u contohnya at-tibu. Iya, betul. Bacaannya langsung aja. Huruf lam syamsiyah yang pertama adalah at-ta'. Contohnya pada at-tibu. Maksudnya apa? Ta kemasukan lam syamsiyah pada kata tibun di situ menjadi at-tibu. Nah, itu aja bacaannya seperti itu. Seperti itu enggak apa-apa ya. Atau contohnya at-tibu. Nah, lanjutan. Hamzah contohnya al-awwalu. Ya, ke bawah. Yang syamsiyah semuanya dihabiskan. As-sa'u contohnya as-saubu. 6. At-tibu apa arti at-tibu? Artinya bisa minyak wangi, minyak wangi tib. Kalau al-thawbu apa artinya? Pakaian atau baju. Nah, nomor 3. As-sadu contohnya as-sabru. Nah, as-sabru apa artinya? Kesabaran. Nah, kesabaran atau sabar. Nah, lalu ar-ra'u contohnya ar-rahmatu. Nah, artinya? Kasih sayang. Iya, kasih sayang, rahmat. Nah, at-ta'u contohnya at-tawadu'u. Artinya? Ketawaduan. Nah, tawadu' rendah hati. Ahsantum, rendah diri, rendah hati. Ad-dadu contohnya ad-daw'u. Nah, artinya apa? Cahaya. Atau sinar ya. Nah, kalau da'u bisa diartikan sinar yang panas. Kalau an-nur, cahaya. Nah, apa kebalikannya? Mana yang memiliki arti nur? Ada nur, ada da'u, iya enggak? Da'u itu jamaknya dia. Nah, ad-da'u ada nur. Kalau matahari diberi disipati dengan nur atau ad-da'u. Nah, artinya di situ ada arti yang arti tersebut kepada cahaya, ada juga kepada sinar. Kalau sinar lebih cenderung kepada panas. Kalau cahaya terang namun enggak panas. Seperti rembulan kita katakan cahaya bulan. Kalau matahari, sinar matahari. Sama-sama terang kan? Meskipun matahari lebih terang, namun dari sifat-sifat apa di sini? Sifat kalau sinar ada unsur panas, kalau cahaya tidak panas. Nah, barakallahu fikum. Biasanya bulan diberikan istilah dau, cahaya, yang nur sinar. Nah, barakallahu fikum. Lanjutan. Adzalu, contohnya adzahabu. Nah, adzahabu apa artinya? Ya, emas. Kalau pergi panjang ya. Adzahabu yang untuk masdar. Dahaba yadhabu dahaban, gitu ya. Lanjutan. An-nunu contohnya an-naharu. Naam, artinya? Siang. Siang, naam. Lalu ad-dalu contohnya ad-dawa'u. Artinya? Obat. Obat, naam. Lalu as-sinu contohnya as-sabilu. Naam, artinya? Jalan. Iya, jalan. Allahu contohnya al-zabiyu. Naam. Artinya? Piri-piri. Al-zabiyu piri-piri. Lanjutan. Az-zayu contohnya az-zahru. Naam. Apa artinya? Bunga. Bunga, naam. Asy-syinu contohnya asy-syukru. Artinya? Syukur. Syukur, naam. Allamu contohnya al-lailu. Naam, barakallahu fikum. Ini 24 apa artinya? Malam ya. Ini 24 huruf yang disebut dengan huruf syamsia. Ketika kemasukan al, maka al-nya tidak dibaca. Kita katakan pada contoh-contoh di atas at-tibu, ats-saubu, as-sabru, ar-rahmatu, at-tawadhu'u, ad-dhu'u, adz-dhahabu, an-naharu, ad-dawa'u, as-sabilu, adz-dhabyu, az-zahru, asy-syukru, al-lailu. 6. Itu bacaannya. Jangan dibaca al-tibu, al-thawbu, al-sobru, al-rohma, al-tawadu. Itu bacaan yang salah atau tidak tepat. Nah, sekarang masuk ke huruf-huruf Qomariyah. Contoh tatbik qira'ah untuk lam Qomariyah atau untuk huruf-huruf Qomariyah. Nah, lanjutan. Hamzatu contohnya al-awwalu. Naam, artinya? Yang pertama. Yang pertama. Lalu al-ba'u contohnya al-bahru. Artinya? Lautan. Iya, laut. Al-ghainu contohnya al-ghaibu. Apa artinya? Yang tidak hadir. Yang gaib, yang tidak hadir ya. Tidak ketidakhadiran gaib al-ghaibu. Naam. Al-ha'u contohnya al-hisabu. Artinya perhitungan. Hisab perhitungan. 6. Ajimu contohnya al-jubbu. 6. Apa artinya? Sumur besar. 6. Sumur. Al-kafu contohnya al-kamalu. 6. Artinya sempurna. 6. Lalu al-wawu contohnya al-wahidu. Artinya? Yang satu. Yang tunggal. Yang pertama atau satu. Ya, satu, enam. Kalau wahidun artinya satu. Kalau al-awalu yang pertama. Ya, lanjut, lanjut. Al-khawu contohnya al-khawfu. Artinya? Takut. Enam, takut. Lalu? Al-fa'u contohnya al-fa'lu. Artinya? Harapan. Fa'lun, harapan. Al-ainu contohnya al-ahdu. Naam, artinya? Janji. Janji atau jaminan. Naam. Lanjutan. Al-qafu contohnya al-qalamu. Artinya? Pena. Naam. Al-ya'u contohnya al-yaumu. Artinya? Hari ini. Hari. Naam, hari. Al-mimu contohnya al-mulku. Artinya? Kekuasaan, kerajaan. Naam, kekuasaan atau kerajaan. arti di sini mengartikan tanpa al ya. Kalau kita artikan dengan al, maka artinya menjadi kerajaan itu atau kerajaan tersebut, kekuasaan tersebut. Nah, tergantung alnya diartikan apa? Diartikan al-ma'rifat atau al-jinsiyah. Nah, barakallahu fikum. Lalu al-ha'u contohnya al-hawa. Artinya hawa nafsu. Hawa nafsu. Naam. Ahsantum. Barakallahu fikum. Naam. Tadi membaca huruf at-ta'u, as-sa'u, as-sadu, lalu membaca juga hamzatun ya. Naam. Lalu ada dalam kurung ya, dalam kurung satu huruf. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya huruf-huruf hijaiyah kalau kita baca maka bacaannya seperti yang tadi dibacakan. Nah, ketika huruf tersebut contohnya to, kita baca at-ta'u. Nah, dibaca lengkap, dibaca lengkap, dieja lengkap huruf itu sesuai dengan nama hurufnya. Nah, seperti Az-Zayu. Az-Zayu namanya apa? Namanya ada huruf za, ada ya. Kita baca Az-Zayu. Nah, baca, bacaan yang benar demikian. Kalau bacanya tok, kita baca tok, sa, so, ro, ta, do, za, na. Nah, itu bukan nama huruf, namun apa? Huruf yang sudah berharokat. Bacaan seperti itu adalah bacaan untuk huruf yang sudah berharokat fathah. Kita baca to, sa, so, ro, ta, do, za, nam. Namun kalau huruf tersebut enggak, huruf tersebut nama, kita baca namanya, artinya bukan baca huruf yang berharokat, kita baca namanya. Ya, kita katakan huruf tersebut masih dalam keadaan rofa. Kita katakan atau, asau, asodu, arau, atau. Nah, itu nam. Itu bacaan yang benar, yang fasih untuk huruf-huruf tunggal. Untuk huruf-huruf apa? Untuk huruf-huruf yang tunggal, kita baca nama lengkap huruf tersebut. Nah, seperti hamzah, kita baca hamzatun. Kita baca lengkap, jangan dibaca a. Kalau a itu hamzah yang sudah berharokat fathah, kita baca a. Nah, barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah pagi ini kita bisa menyelesaikan pelajaran bab ke-7, lam syamsiah dan lam qamariyah. Nah, insyaallah pada kesempatan mendatang kita akan memasuki bab 8, yaitu al-waslu dan wal-faslu. Al-waslu wal-faslu. Naam. Barakallahu fikum. Artinya kitab ini hanya tersisa 3 bab lagi ya. Tersisa 3 bab lagi yang akan menjadi pembahasan inti pada bab 8 dan bab 9. Adapun bab 10 kemungkinan tidak dibahas bab 10. Karena sifatnya sebatas bacaan yang kita bisa baca sendiri. Nah, dari judulnya saja disebutkan penulisan sebagian ayat Al-Quran yang mencocoki khat istilahi. Gitu ya. Jadi bisa kita baca sendiri. Artinya kemungkinan besar kita hanya akan membaca bab 8 dan 9. Lalu berakhirlah pelajaran imla. Nah, tinggal di murojaah setelah itu. Insyaallah taala. Naam. Barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan lewat grup WhatsApp atau yang semisalnya, yang insyaallah akan dibaca pada pertemuan mendatang pertanyaan tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.